Ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Indak dzaraf dia mansub alamatun ismi al-fathah dhahiru ala akhirih dan dia mudhaf kaf mudhafun ilaiha. Setelah itu baru antum sama juga seperti halnya jar majrur butuh muta'allaq juga. Muta'allaq itu tempat bergantungnya. Kayak tadi indak dzaraf itu syibu jumlah muta'alliq bi mahdhufin wujuban fi mahali raf'in khabar sama dengan jar majrur ya. Jadi indak itu syibu jumlah ya muta'alliq bi mahdhuf wujuban fi mahali raf'in khabar. Asin zaidun kainun indak zaid ada di sisimu dalam terjemahnya ada ya yang mahdhuf itu ya. Faham ini? Ya. Nanti insyaallah saya contoh latihan. Kemudian Zaidun qama abu. Ini contoh dari apa? Khabar yang berupa jumlah apa? Fi'liyah. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhiri. Qama abu di'rab dulu satu demi satu. Qama fi'lun madh mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu fa'il, fa'ilnya qama marfu' wa 'alamatu raf'i al-waw niyabatan 'an ad-dhammah li'annahu min al-asmil khamsah wa huwa mudhafun al-ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm fi mahalli jarri mudhafun ilayhi. Setelah selesai antum simpulkan al-jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah yani dari qama abuhu min qama abuhu fi mahali rafin khobar itu ya irobnya mahali semua enggak ada ya enggak ada muta'aliknya beda dengan apa enggak perlu kan muta'alik dengan mahdhuf kenapa karena bukan syibu jumlah hanya saja nanti akan kita sebutkan ya kalau perhatikan kalau khobarnya itu jumlah ismiyah atau fi'liyah maka harus ada pengikatnya harus ada apa pengikatnya yang disebut dengan robit pengikat agar jumlah ini tidak menjadi jumlah yang asing ya. Pengikatnya diantaranya domir seperti hai zaidun qoma abu jadi kalau khobarnya jumlah ismiyah atau fi'liyah harus ada pengikatnya yang kembali kepada mubtada. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar tidak menjadi jumlah yang asing. Contoh Zaidun qoma abuhu. Zaid berdiri bapaknya. Di sini jumlah qoma abuhu kan ada robit ya. Itu dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Ini harus ada robitnya. Dan robitnya diantaranya dhamir. Dan juga ada yang lain. Ya barangkali di tempat yang lain ya. Seandainya tidak ada robitnya. Maka ini jumlah menjadi jumlah yang asing. Coba. Zaidun qoma abu Muhammadin. Zaid berdiri bapaknya Muhammad. Cih. Nyambung gak itu? Asing jumlahnya. Tapi kalau Zaidun qoma abu Zaid bapaknya berdiri. Ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Ada robitnya. Paham? Jadi harus ada robitnya. Domir. Ataupun nanti ada isim isyarah. Robitnya ada pengulangan. Isim isyarah. Walibasu taqwa dhalika khair. Dhalika nanti mungkin di tempat yang lain. Al-qari'ah mal-qari'ah. Ya nantilah insyaallah. Yang jelas adalah robitnya seringnya dhamir gitu. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid budaknya kabur. Pergi. Ya. Di sini contoh khabar yang berupa apa? Jumlah ismiyah. Ah. Di i'rab coba Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahir 'ala akhirih. Kemudian jariyatuhu dhahibah. Jariyatuhu mubtada juga maka dikatakan Zaidun sebagai mubtadaun awal yaitu mubtada yang pertama karena mubtadanya ada yang kedua double maka dikatakan Zaidun mubtadaun awalun ya marfu bil ibtida' wa 'alamatu rafi adh-dhamma adh-dhahir 'ala akhir jariyatu dhaiba jariyatu mubtadaun tsanin mubtada yang kedua marfu juga bil ibtida' wa 'alamatu rafi adh-dhamma adh-dhahir 'ala akhirih wa huwa jariyah mudhaf alha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli jar mudhafun ilai zahibatun ini khobar zahibatun khobarnya mana khobarnya zaidun atau khobarnya jariyah